pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 1 Februari 2018, dibacakan oleh Putra Nasution. Senator Aceh surati Kapolri dukung tindakan Kapolres Aceh Utara. Asari Cage sebut pemerintah memang tidak niat mengkanunkan APBA. Imbauan pramugari berjilbab ternyata duluan Pemprov. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, pemerintah Provinsi Aceh ternyata juga telah mengeluarkan surat imbauan kepada pramugari semua maskapai untuk mengenakan jilbab jika mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Surat yang ditandatangani Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tersebut diterbitkan pada 7 Desember 2017. Itu artinya imbauan pemerintah Aceh terkait itu lebih duluan dibandingkan dengan surat imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh Besar tertanggal 8 Januari 2018. Sebagaimana diberitakan dalam dua hari terakhir, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali meminta pramugari semua maskapai yang melayani rute ke Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar untuk mengenakan pakaian muslimah atau mengenakan jilbab. Bupati Mawardi sendiri juga sempat mengatakan bahwa perihal imbauan itu sudah ia koordinasikan dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Sidaralun, anggota Badan Anggaran DPRA Azhari Cage angkat bicara terkait polemik anggaran pendapatan belanja Aceh 2018 yang tidak kunjung selesai. Ia mengaku berang dengan eksekutif karena tim anggaran pemerintah Aceh dan SKPA tidak menepati kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan sebagaimana yang disepakati. Menurut Azhari, SKPA tidak hadir ke DPRA untuk melanjutkan pembahasan KUA PPAS. Padahal, sebagaimana disepakati, kemarin adalah jadwal pembahasan dengan banggar atau komisi-komisi di DPRA melalui e-planning. Oleh sebab itu, politisi Partai Aceh ini menganggap pemerintah Aceh memang tidak berniat untuk mengkanunkan APBA. Azhari Cage juga mengatakan jika memang pemerintah Aceh tidak berniat untuk mengkanunkan APBA, ia secara pribadi mempersilakan eksekutif untuk mempergubkan APBA 2018. Sidaralun, Senator Aceh DPD RI Fahrul Razi memuji dan mendukung tindakan Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji yang telah menegakkan syariat Islam dan mengawal keistimewaan Aceh dari anasir LGBT. Fahrul Razi juga berkirim surat kepada Kapolri Tito Karnavian berisikan dukungan terhadap tindakan Kapolres tersebut. Disebutkan Fahrul Razi, tindakan Kapolres Aceh Utara juga sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 pasal 15 poin C dan D yang berbunyi bahwa wewenang polisi adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sidaralun, Wakil Ketua Komisi B DPRK Pidijaya Nazaruddin Ismail Rabu kemarin meninjau gudang penyimpanan logistik untuk korban bencana yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidijaya. Dalam peninjauan tersebut, ia menemukan kondisi gudang yang jorok dan tidak sesuai standar sebagai tempat penyimpanan makanan dan pakaian. Ia mengatakan seharusnya logistik darurat bencana ini selalu terjaga kualitasnya dan siap untuk dibagikan kapan saja. Karena peristiwa bencana tidak bisa diprediksi, jika logistik yang dibagikan kepada korban bencana nantinya berkualitas buruk akibat gudang yang tidak standar, pasti akan menimbulkan protes dari penerima bantuan. Padahal dalam keadaan darurat bencana, para korban akan sangat bergantung pada bantuan logistik yang disimpan oleh BPBD. Oleh karena itu, ia meminta pihak BPBD agar memindahkan logistik dari gudang yang tidak layak itu ke gudang yang kondisinya lebih baik, seperti gudang logistik Dinas Sosial. Sementara itu, Kepala BPBD Pidijaya M. Nasir mengakui, saat ini BPBD hanya memiliki gudang yang serba terbatas dengan kondisi kurang layak. Sementara itu, usul pembangunan gudang yang lebih layak yang pernah diajukan pihaknya tidak diakomodir dalam APBK Pidijaya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Bardan Sahidi mengatakan, sejak kemarin, setiap komisi di DPRA mulai membahas APBA 2018 dengan mitra masing-masing. Pembahasan itu untuk menindaklanjuti keputusan rapat Badan Anggaran DPRA terkait proses percepatan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara RAPBA 2018. Bardan berharap RAPBA sebesar Rp14,7 triliun bisa disahkan dalam waktu singkat. Anggota Komisi 3 DPRA ini meminta baik legislatif maupun eksekutif untuk tidak saling menyalahkan atas keterlambatan pengesahan RAPBA 2018. Sebab, masyarakat tidak pernah menilai siapa yang salah atas terjadinya konflik anggaran saat ini, karena memang kuasa penetapan anggaran adalah DPRA dan eksekutif. Politisi PKS ini juga mengungkapkan tidak sepakat jika RAPBA dipergubkan. Menurutnya ada banyak kerugian yang diterima Aceh dari kebijakan pergub, meskipun diperbolehkan oleh undang-undang. Di antaranya tidak maksimalnya serapan anggaran dan belanja publik harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Sidaralun, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kembali meluncurkan beasiswa dengan anggaran Rp10 miliar. Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi dengan IPK 3,5 dan calon mahasiswa yang lulus di berbagai perguruan tinggi negeri di Aceh, Sumatera, dan Pulau Jawa. Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim mengatakan, beasiswa dipersiapkan untuk mahasiswa yang berprestasi dan lulus memasuki kuliah di PTN. Disebutkan alokasi beasiswa telah dipindahkan dari Dinas Pendidikan karena tidak diperbolehkan sehingga pencairannya di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia berharap melalui beasiswa ini yang telah berjalan beberapa tahun akan mampu meningkatkan kemampuan para pemuda agar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Sidaralun, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas Gubernur Jambi, Zumi Zola, terkait dengan adanya tersangka baru dalam kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Menurut Saud, jika sudah sampai pada tahap penggeledahan, status kasus yang ditangani sudah di tahap penyidikan. Jika sudah di tahap penyidikan, artinya sudah ada tersangka dalam kasus tersebut. Saud belum mau menjawab siapa tersangka baru dalam kasus ini, apakah berasal dari unsur swasta, DPRD, atau pemerintahan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi kami 1 Februari 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam.